tak pernah ku sangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Terlambat aku membuat kau mengerti hati ini telah menyesal. Mohon untuk kesekian kali, maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta ku bersumpah, biar bumi menyaksikannya semua yang telah terjadi. Tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku, separuh nafas di cintaku. Tak ku akui, ku hanya bisa terjadi. Tak akan ku